أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل ويصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وهي دوا أوران penghuni penjara, dua pemuda penghuni penjara, amma ahadukuma, adapun salah satu dari kalian berdua, wa alladhi ra'ana ya'sura hamra, itu dia yang melihat di dalam mimpinya memeras, membuat khamr. Fa'inna yakhruju minas sijn, maka dia akan keluar dari penjara, bebas. Kenapa? Karena dia memeras, membuat khamr. Apa alasannya kok dia keluar, Kang Jan? Kok bisa bebas dari penjara, dari tuntutan penjara, apa? Ini hubungannya dengan tabir mimpi. Hubungannya dengan tabir mimpi. Apa yang membuat dia kok bebas dari tuntutan mati, sedangkan yang satu disalib malah dibunuh? Dua orang nih, berarti kan dua kasus. Yang satu bermimpi dia akan memeras khamr. Ini bukan artinya membolehkan khamr, bukan. Ya, ketika itu di zaman dulu, zaman Yusuf alaihissalam, ada yang tahu alasannya kenapa? Ya sekarang dia mau nuangin khamr, yang enggak mungkin dalam penjara, pasti bebas. Artinya orang ini tidak ada masalah dari tuntutan hakim, tuntutan terdakwa, dari tuntutan tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada dirinya, yang enggak mungkin dia menuangkan khamar kepada tuannya dalam keadaan dia di penjara. Artinya pasti keluar dong. Nah, ini hubungannya dengan apa? Kejahatan. Dia bebas dari penjara tersebut. Paham? Hah? Ini ilmu tabir mimpi nih. Ya, sedikit. Wa alladhi ra'a annahu ya'sura khamra. Maka dialah yang telah bermimpi menuangkan atau membuat khamr. Maksudnya bahwa fa'is rabbahu khamra, dia akan menuangkan khamr untuk tuannya, membantunya. Ya layak membantu lah, gimana? Bikin makanan, minuman dengan tuannya, dengan bosnya, majikannya. Enggak mungkin dia menuangkan, berkhidmat, melayani tuannya, enggak mungkin dia di dalam penjara. Pasti akan bebas dari penjara. Ini takbir mimpi. Wa amal akhar, adapun kawannya yang kedua, karena dia bermimpi melihat di dalam mimpinya membawa khabz, membawa roti, kemudian roti itu dipatok dimakan oleh burung, maka takwil mimpinya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam fayuslab, maka orang ini akan disalib, dihukum atas kejahatannya, disalib. Pada kulub tair mirasi, dan burung akan makan dari kepalanya. Ya. Dan ini pasti terjadi. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan, mengibaratkan al-khabz, ya, roti yang dia lihat di dalam mimpi itu adalah kepala, daging kepala, tulangnya, otaknya, apanya yang ada di kepala yang bisa dipatok oleh burung. Anaulaya ulayukbar kolesterol tuyur. Maksudnya orang yang kedua ini tidak dikuburkan, kalau mati tidak dikuburkan, tapi disalib. Ya, disalib dalam satu tempat dan tidak ditutup sehingga burung-burung bisa hinggap makan daging kepalanya. Tsumma akhbarahuma bi anna hadha at-ta'wil alladhi ta'awwalahu lahumā. Kemudian Nabi Yusuf mengabarkan bahwa takwil mimpi ini annahu la budda min wuqu'ihi, pasti terjadi. Ya, yang mana mimpi masih pada kaki, salah satu dari kaki burung, maksudnya apa? Masih belum jelas. Jadi kalau belum ditabir, kalau belum ditakwil, kalau belum ditafsirkan mimpinya. Tapi kalau sudah ditakwilkan mimpinya, waqa, pasti terjadi. Oleh karena itu Allah mengatakan, menegaskan, qudiyal amru alladhi fihi tastafiyan, sudah ditetapkan perkaranya, kepastian sudah ada, ketentuan kepastian dari Allah. Nah, itu pasti terjadi dari apa yang keduanya meminta fatwa, bertanya kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu sarana ta'bir wa tafsir. Yang keduanya bertanya tentang ta'bir mimpi dan tafsir mimpi. Sudah jelaskan kemarin an-ru'ya, yang namanya mimpi itu ada yang hak, ada yang cuman adghasu ahlam. Adghasu ahlam itu mimpi-mimpi yang ya tidak ada pengaruhnya. Tapi ada yang mimpi memang masya Allah, dia misalkan seperti Syekh Albani rahimahullah, dimimpikan seorang ummahat berjalan di belakang jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Albani rahimahullah menangis. menangis tentang itu. Ini tawadunya, Syekh Albani rahimahullah. Naam. Dan mimpi-mimpi yang lain, dan sudah kita bahas kemarin, kalau antum mau mentakwilkan mimpi, lihat orangnya. Ya, karena dua orang ini melihat Nabi Yusuf adalah orang yang muhsin. Ya, orang yang muhsin, berbuat ihsan kepada makhluk dan berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu. Yang mempunyai ilmu, faham takwil mimpi, faham. Nah, karena yang namanya ta'wil mimpi, ta'bir mimpi, takwil mimpi, tafsir, ta'bir, tafsir, takwil, ya dia juga adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu, yakni ilmu takwil mimpi, adalah ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Jadi masing-masing diberikan kelebihan ilmu berbeda-beda. Nah, seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman keilmuannya, kerajaannya, nah, seputar diantaranya adalah seputar bangsa jin. Diantaranya masih banyak keutamaan yang lainnya. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam, diantara ilmu dan kelebihan keistimewaan beliau adalah paham tentang takwil mimpi. Ya, oh fulan, masya Allah, bermimpi. Nah, demikian. Dan lain sebagainya. Fulan, masya Allah, bermimpi demikian. Ya, ini tahu yang khair. Kalau misalnya baik, ya, insya Allah khair. Ada kebaikan di situ. Yang jelas, jangan mentakwil kepada orang-orang yang bukan muhsin, bukan berilmu, atau lebih-lebih dia sebagai dukun paranormal atau tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, enggak pernah sholat, jangan. Akan rusak takwilnya, akan rusak tafsir mimpinya. Nah, sampaikan kepada orang yang muhsin, yang berilmu, yang faham. Karena ini adalah anugerah, anugerah dari Allah. Ilmu takwil mimpi adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya faham. Tidak semuanya mengerti. Bagaimana ini dua orang ini, bahwasanya dia melihat di dalam mimpinya memeras khamar. Ya enggak mungkin namanya orang memeras khamar berkhidmat kepada tuannya, majikannya, enggak mungkin di dalam penjara. Ini kan dari qarinah, dari ilmu-ilmu yang lain nampak dan terlihat. Dia akan bebas dari penjara. Yang satu lagi, dia bermimpi membawa khabz, membawa roti, kemudian burung-burung hinggap makan di kepalanya. Nah, orang tersebut akan disalib dan dagingnya pun akan dimakan oleh burung-burung. Nah, artinya orang ini berbuat kejahatan. Ya, enggak mungkin disalib tanpa berbuat kejahatan. Ada kasus, yang satu bebas, yang satu dihukum mati. Nah, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin.